السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab Tafsir Muyassar juz yang ke-30. Dan insyaallah taala pada kesempatan sore hari ini kita akan membaca tafsir Surah Al-Qadar. Naam. Surah Al-Qadar. Baik. Baik, kita minta ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Sudah bunyi? Alhamdulillah segala puji Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan. Bisa nanya kecil. Tafsir Muyassar. Mau yakin banget. Suaranya kecil banget gitu. Kita membaca tafsir. Suaranya kecil banget. Al-Qadar ya. Surah Al-Qadar. Dan sekarang kita minta Ibu Ali Imran ya. Suaranya kecil banget. Suaranya kecil sekali, Pak. Ya. Nah, ya, makasih keras. Ya. Assalamualaikum. Ayo baca, Bu. Surat apa, Pak? Al-Qadar, Bu, Al-Qadar. Ayo. Ya. Ya, surah Al-Qadar. Inna ya, naam. Danu, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya telah turun di malam hari mari kami telah menurunkan ya. Anzalna itu kami telah menurunkan. Ya. Sesungguhnya kami telah menurunkan di suatu malam Qadar itu apa, Pak? Qadar. Pada malam kemuliaan ya. Oh, pada malam kemuliaan. Sesungguhnya kami telah menurunkan pada suatu malam kemuliaan. Dan apakah tahu kamu apa itu malam kemuliaan? Malam kemuliaan itu yaitu lebih baik daripada 1000 bulan. Baik. Turunlah malaikat-malaikat turun dengan malaikat Jibril di dalamnya dengan izin Tuhannya mengurusi sesuatu urusan. Nah. Selamatlah sampai waktu fajar. Ya, keselamatan sampai waktu fajar. Baik. Mau coba irab, Bu? Coba ya, Pak ya. Inna non taukid, Pak. Inna ya harfu taukidin wa nasbin. Azanahu itu fi'il. Ya. Inna itu kan asalnya inna, Bu. Jadi ada naknya. Jadi ya. Naknya sebagai isimnya. Oh, nggak tahu. Nggak masalah, yuk lanjut. Ya. Satu ayat aja. Anzalna. Anzalna fi'il mudhari, Pak. Fi'il madhi ya. Oh, fi'il madhi. Iya, kan anzala yunzilu. Anzalna kan artinya kami telah menurunkan. Menurunkan. Madhi. Hu. Naknya. Fi'ilnya. Hu-nya yang diturunkan ya. Iya, maful bi ya. Yang diturunkan khabar. Aduh, enggak begitu ngerti. Fi anu huruf jar. Harfu jarin betul. Lailati. Lailati. Apa namanya? Khabar. Kalau ada huruf jar berarti setelahnya majrur ya. Majrur. Nah. Kemudian al-qadri. ya. Al-Qadarnya berarti anu, khabar. Mudhaf ilaih, Bu. Mudhaf ilaih ya. Mudhaf ilaih. Ya. Belum tahu, Bu, ya. Iya, enggak masalah. Enggak apa-apa, yang penting kita mencoba nanti lama-lama insyaallah biasa. Dengarkan saja nanti lama-lama agak tahu-tahu gitu. Betul, betul ya. Barakallahu fiik wa jazakillah khairan. Alhamdulillah. Makasih. Baik, selanjutnya kita minta Abu Naufa ya. Nah, Ustaz. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat yang kedua, Ustaz. Ya. Wa harfu istinaf ma harfu istifham sebagai muktada, Ustaz. Ma, ya, isim ya, bukan huruf ya. Oh iya, isim. Maksud. Kalau huruf kan habis jadi muktada. Isim sebagai isim mausul. Isim istifham sebagai mubtada. Kemudian adaro sebagai fiil madi, fa'ilnya kembali kepada ma, ka sebagai maf'ul bih. Kemudian ma yang selanjutnya huruf istifham juga sebagai mubtada, isim istifham sebagai mubtada, lailatul sebagai khobar ya Ustaz. Mudhof ilaih sebagai al-qadr, al-qadri sebagai mudhaf ilaihnya, kemudian ma lailatul qadri sebagai khobar dari ma. Gitu kan Ustaz? Gimana antum ngomongnya? Yang mailat ma lailatul qadri. Maka kan isim mausul sebagai mubtada, lailatu sebagai khobarnya, al-qadri mudhaf ilaih. Oh, gitu aja Ustaz berarti ya? Cukup Ustaz. Iya. Oh, nah. Kemudian Lailatul Qadri sebagai mubtada, qadrinya sebagai mudhaf ilaih, khairun sebagai khobar, min sebagai jar, huruf jar, alfi majrur syahri mudhaf ilaih. Nah. Kemudian tanazzalul sebagai fiil mudhari. Itu madinya apa? Tanazzal. Nazala. Nazala yunazilu. Oh iya, tanazzala. Ya tanazzal. Oh. Ini harusnya apa, Ustaz? Fil madi, Ustaz. Fil mudhari benar, cuma aneh nanya ini fil madinya apaan. Apa ya, Ustaz? Dia asalnya adalah apa coba? Tanazzala ya tanazzalu ya. Tanazzala ya tanazzalu. Lalu kenapa ini cuma tanazzalu? Asalnya tatanazzalu. Karena ada dua ta berturut-turut, satunya boleh dibuang. Oh, gitu. Ya tatanazzalu, kemudian taknya dibuang jadi tanazzalul malaikatu. Oh. Ya, berarti kalau misalkan kalau di kayak kitab-kitab ulama seperti itu juga boleh, Ustaz. Selain di luar Al-Qur'an maksudnya. Ya lebih boleh lagi. Oh, lebih boleh. Al-Qur'an enggak boleh diubah-ubah. Oh, nah, Ustaz. Ustaz. Nah. Fi'il mudhari kemudian al-malaikatu sebagai fa'ilnya. Nah. Wa ataf ar-ruhu ma'tuf fiha jar majrur bi'idzni jar majrur rabbihim mudhaf ilaih. Min kuli amar jar majrur sama mudhaf ilaih. Nah. Kemudian salamun mubtada hiya di sini dhamir faslin atau khobar Ustaz? Kira-kira salamun hiya khobar Ustaz. Khobar mana? Kalian yang bilang salamun apa? Salamun mubtada Ustaz. Khobarnya mana? Hiya Ustaz, berarti Ustaz. Jadi asalnya hiya salamun gitu ya. Oh, nam. Dibalik ya Ustaz. Nam. Iya dibalik. Yes. Nam, berarti salamun sebagai khobar, hiya sebagai mubtada. Khobar mubtada. Kemudian hiyanya sebagai mubtada muakhar. Terus hatta. Kemudian hatta sebagai dzaraf di sini Ustaz. Enggak, huruf jar. Oh, huruf jar, Ustaz. Oh, hatta di sini jar ya, Ustaz. Naam. Matola'i sebagai majrur, al-fajri sebagai mudhaf ilaih. Jadi hatta ini memang huruf yang unik ya. Dia bisa huruf atof, bisa huruf jar, bisa huruf nasobnya. Baik. Naam. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan, Ustaz. Baik, selanjutnya kita minta baca Ibu siapa ya? Dari bawah ya? Oh, Bu Mia ya? Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ya, Bu Mia. Inna anzalna al-Qur'ana fi lailati syarif. Syarofi wal fadli. Wahya ihda layla syahra Ramadana. Wahya ihda layali. Oh. Wahya ihda layali syahra Ramadana. Syahri. Oh, la. Wahya ihda layali syahri Ramadana atau Ramadani? Ramadana. Ramadan ini kan gue rumus syarif ya. Oh iya, jadi Ramadana. Sesungguhnya telah diturunkan kepada kami. Bukan. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Pada malam kemuliaan. Penghargaan atau penghormatan gimana? Iya, malam kemuliaan dan keutamaan. Malam kemuliaan dan keutamaan. Dan dia satu malam di bulan Ramadan. Nah. Wama yang kedua? Iya, ya lanjut. Wama adraka ayyuhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma lailatul qadri wasyarofi. Oh, wasyarofi. Dan apa wamanya? Dan tahukah kamu malam kemuliaan? Dan tahukah kamu malam kemuliaan itu wahai Nabi ya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam gitu? Nah, jadi dan tahukah kamu wahai Nabi? Jadi kan khitab dari pertanyaan ini adalah Nabi ya, karena Allah ingin mengajarkan Rasulullah seperti itu. Terusin, Bu. Ma Lailatul Qadri wasyarofi, apa malam malam kemuliaan apa asyarofinya sebagai apa jadinya diartikan apa itu malam kemuliaan? Ya sama aja ini kan, atau dalam syarof sama-sama artinya mulia. Jadi dan tahu kamu Nabi apa itu malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan seperti itu. Dan apakah malam Lailatul Qadar itu malam kemuliaan gitu? Lailatul Qadri, Lailatul Mubarakah. Al-amalu salihu fiha khairu min amali. Khairun min amali alfin. Alfi syahrin. Laisa fiha lailatu qadrin. Qadrin. Wa huwa tafaddulun minallahi ta'ala ala hadhil ummati. Ala hadhil ummati, Bu. Ala hadhil ummati. Malam Lailatul Qadar adalah malam keberkahan. Malam yang diberkahi. Amalus shalih. Barang siapa di dalam beramal shalih di dalamnya gimana ya artinya? Al-amalus shalih. Ya, amalan shalih di malam tersebut lebih baik amalan solih di malam tersebut lebih baik dari amalan 1000 bulan. Laisa. Kecuali, Nah, gimana itu? Amalan soleh pada malam tersebut lebih baik dari beramal selama 1000 bulan yang di dalamnya tidak ada Lailatul Qadar. Gitu. Oh iya. Wahuwa tafadulun minallahi ta'ala ala hadhil ummati. Dan dia adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas diturunkannya kepada umat ini, gitu. Jadi malam itu Qadar adalah keutamaan yang Allah berikan kepada umat ini, yaitu umat Islam ya. Baik, nanti ada syarat. Lanjut dulu yang keempat, nanggung Bu. Yaksirun nuzulul Yaksuru. Nah, banyak kan artinya. Iya, banyak. Yaksuru nuzulal malaikati. Nuzulal malaikata wa Jibrila alaihi salam. Ayo. Yaksuru nuzulul malaikati. Oh, kan mudah pilih. Nuzulul malaikati wa Jibrila alaihi salam. Kenapa enggak wa Jibril, Ibu? Iya. Oh. Enggak benar, Bu. Ibu benar. Saya lagi ngetes ini. Oh, enggak. Karena kan itu dia Guer Munsorif, ya? Iya, benar. Alayhi salama fiha bi'izni rabbihim min kuli amdin kodohu fi tilka kodohu. Iya, benar. Kodohu fi tilka. Kodohu fi tilka sanati. Nah. Banyak malaikat diturunkan. Banyak ya? Iya, banyak malaikat yang turun. Banyak malaikat yang turun dan Jibril alaihi salam di pada malam itu, pada malam Lailatul Qadar. Bi idzni rabbihim min kulli amrin, dengan izin Tuhan. Dengan izin Rabb mereka. Dengan izin Rabb mereka dari ya. Setiap urusan apa? Ya, dari setiap urusan yang telah Allah tetapkan. Dari setiap urusan yang telah Allah tetapkan pada bulan itu. Pada tahun, Bu. Sana itu tahun. Oh, ya. Pada tahun. Oh, iya. Pada tahun itu. Ya, aman kuliha ya gitu. Aman ya, atau? Amnun kulluha. Ya, amnun. Ya, amnun kulluha. Ya, amnun kulluha. Kulluha. Kulluha ya la syarofiha ila matla'il fajr. Ini apa gimana artinya? Aman. Iya, maksudnya malam itu adalah malam yang penuh keamanan pada setiap waktunya. Sama. Tidak ada kejelekan padanya. Ila matla'il fajri, sampai fajar terbit gitu. Iya, betul. Sampai fajar terbit. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. Naam. Jadi surah Al-Qadar ini berbicara tentang suatu malam di mana Al-Qur'an diturunkan pada waktu tersebut, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan dia, yaitu Al-Qur'an, pada malam Lailatul Qadar. Ya. Apa itu malam Lailatul Qadar? Ya, jadi ini adalah pertanyaan dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam rangka mengajarkan Rasulullah. Ya, dan juga tentunya kita kaum muslimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Apa maksud kalimat lebih baik dari 1000 bulan? Maksudnya adalah Lailatul Qadri Lailatun Mubarakatun. Lailatul Qadar itu adalah malam yang diberkahi. Kenapa malam yang diberkahi? Karena al-amalu salihu fiha khairun min amali alfi syahrin laisa fiha lailatul qadri. Ya. Karena amalan soleh pada malam tersebut itu lebih baik daripada 1000 bulan yang tidak ada lailatul qadar. Artinya, kalau kita beribadah pada malam tersebut, dan itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka ya pahalanya itu setara dengan kita beribadah selama 1000 bulan. Ini Masya Allah, ya. Luar biasa sekali. Jadi kalau kita sholat pada malam itu dengan, ya misalnya kita sholat tarawih pada malam itu 11 rakaat, maka pahalanya itu setara dengan sholat ya, setiap malam 11 rakaat selama 1000 bulan. Ya kalau kita konversi ke tahun itu sekitar 80-an tahun. Ya. Ini merupakan tafadulun ya. Wa tafadul min Allah Ta'ala. Ini adalah keutamaan dari Allah yang Allah berikan kepada umat ini. Ya, keutamaan dari Allah yang Allah berikan kepada umat ini. Kenapa? Karena umat dahulu itu dikasih Allah umur yang panjang. Ya. Seperti Nabi Nuh alaihissalatu wassalam itu usianya adalah 950 tahun. Sedangkan Nabi Muhammad ini umatnya, ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umur umatnya itu tidak jauh dari umur Nabi. Ya, karena Nabi ya berusia 60-an tahun, maka umatnya tidak jauh-jauh dari usia 60 tahun. Dari sisi usia. Tapi, ya, Allah memberikan keutamaan bagi umat ini, memang usianya pendek, tapi betapa banyak amalan dalam Islam yang pahalanya itu sangat besar. Contohnya ini, ya kalau kita beribadah bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka ibadah pada malam tersebut diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kita melakukan amalan tersebut selama 1000 bulan atau 80-an tahun, ya. Artinya kalau kita di malam tersebut membaca Al-Qur'an misalnya satu juz, maka seakan-akan kita membaca satu juz setiap malam selama 1000 bulan. Ini bayangkan Masya Allah. Pahalanya besar sekali. Lalu pertanyaannya, kapankah datangnya malam Lailatul Qadar? Nah, ini dirahasiakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Supaya kita bersemangat dalam mengejar, dalam mencari, dalam memburu malam tersebut. Ya. Namun, ya, dari berbagai pendapat ulama, yang paling kuat adalah malam Lailatul Qadar itu adalah 10 malam terakhir dari bulan Ramadan yang insya Allah akan kita hadapi kurang lebih selama sekitar 5 atau 6 hari lagi ya. Ya, jadi 10 malam terakhir itulah malam di mana Lailatul Qadar akan turun. Cuma masalahnya kita enggak tahu kapan, ya. Pokoknya 10 malam terakhir. Makanya kalau bisa, kalau kita sudah masuk Ramadan tinggal menyisakan 10 ya hari lagi, ini ibadahnya dikencengin ya. Ibaratnya kalau kita lomba lari itu, tentunya kalau kita tahu jaraknya tinggal 100 meter lagi, ini lari maraton nih, kita udah lari sejauh 900 meter. Maka tentunya kalau kita tahu jaraknya tinggal 100 meter lagi, kita ngebut ya, karena kita pengen jadi juara ya. Jangan justru deket-deket mau 10 hari terakhir malah sibuk sama baju lebaran. Malah sibuk sama kue lebaran. Justru 10 malam terakhir ini kita manfaatkan untuk beribadah, mengoptimalkan ibadah kita. Kita perbanyak ya. Jadi yang tadinya baca Qur'annya cuma satu juz sehari, maka kalau bisa 10 malam terakhir ini ditingkatkan, ya ditambah, diperbanyak. Karena kita berharap agar ibadah kita ini bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, ya. Ini merupakan keutamaan yang Allah berikan kepada umat ini, kepada umat Islam. Karena umat Islam ini diberi umur yang pendek, tapi banyak sekali amalan dalam Islam yang pahalanya luar biasa banyak ya. Luar biasa besar ya. Ini merupakan keutamaan dari Allah Azza wa Jalla. Baik. Selanjutnya Allah berfirman, "Tanazzalul malaikatu ruhu fiha." Pada malam tersebut, malaikat ya malaikat-malaikat turun, begitu pula dengan Jibril. Untuk apa mereka turun? Ini untuk mengatur ya urusan manusia, ya takdir manusia selama satu tahun itu diaturnya adalah pada malam tersebut. Salamun hiya hatta matla'il fajr, ya. Pada malam tersebut ya terdapat keamanan ya sepanjang malam sampai terbitnya matahari. Ini menunjukkan keberkahan dari malam Lailatul Qadar. Mumpung kita berada di bulan Ramadan, kemudian kurang lebih ya sekitar 5 hari lagi kita akan menghadapi 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, maka mari kita berlatih dari sekarang, kita persiapkan dari sekarang supaya 10 hari terakhir ya kita bisa mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Dan memang di tengah kondisi yang seperti ini ya, maka kita tidak bisa, mungkin kita tidak bisa itikaf di masjid, itu tidak masalah ya, terutama bagi orang yang pada tahun-tahun sebelumnya yang biasa itikaf di masjid, maka sekalipun kita itikafnya di rumah-rumah kita, insyaallah pahalanya sama seperti itikaf di masjid. Kenapa? Karena tidak ada yang menghalangi kita dengan itikaf di masjid selain wabah ini ya. Sedangkan dalam Islam ya, seseorang itu diberi pahala sesuai dengan kebiasaannya. Artinya kalau orang yang biasanya itikaf, setiap tahun selalu itikaf, lalu tahun ini ada wabah sehingga pemerintah melarang adanya kegiatan berkumpul di masjid, maka kita itikaf di rumah, maka ini hukumnya sama seperti kita itikaf di masjid, terutama bagi orang yang kebiasaannya adalah itikaf di masjid. Ya, karena tidak ada yang menghalangi kita selain wabah ini. Sehingga hukumnya disamakan dengan itikaf di masjid. Ya, jadi, sekalipun tidak di masjid, mari kita isi ibadah di rumah masing-masing, di musola yang ada di rumah masing-masing, ya kita perbanyak ibadah agar kita mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar ya. Baik. Baik, kita lanjutkan ke surah yang selanjutnya, yaitu surah Al-Alaq ya. Baik, kita akan baca surah Al-Alaq. Silakan dibaca dari bawah ya. Baik, Pak Suryana, silakan dibaca Pak Suryana. Ya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladhi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layabghu. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Jangan dipandangin Pak Inanya. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin katibatin khati'ah. Falyad'una diyahu sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'u wasjud waqtarib. Ayo, dibaca terjemahnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia menciptakan manusia dari sekumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan dari Tuhanmu yang maha mulia ya. Bacalah dan Rabbmu yang Maha Mulia. Bacalah dan Tuhanmu yang mulia, yang mengajarkan dengan kalam. Dengan apa? Dengan kalam. Pena ya. Kalam itu pena ya. Oh ya, dengan pena. Allamal insana malam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa-apa yang tidak diketahuinya. Nah, kala innal insana lyatgo, sekali-sekali sesungguhnya manusia tidak. Manusia itu benar-benar melampaui batasnya. Sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Ar-ra'ustakna dia melihat dirinya serba cukup. Melihat dirinya serba cukup. Inna ila robika ruja'a. Sesungguhnya kepada Tuhanmu tempat kembali. Naam. Ara'aital ladzi yanha. Apakah kamu melihat orang yang mencegah ya? Ya. Yang mencegah. Yang itu artinya mencegah atau melarang ya? Oh ya. Abdan idza shala, seorang hamba apabila dia sholat. Naam. Ara'aita in kana 'alal huda, apakah kamu melihat atas petunjuk yang benar? Ara'aita in kana 'alal huda, gimana artinya? Apakah kamu melihat jika orang yang melarang orang itu berada di atas kebenaran, gitu. Oh. Jadi maksudnya apakah menurutmu orang yang melarang itu di atas kebenaran, kayak gitu? Ya. Au amara bi taqwa atau dia menyuruh dengan ketakwaan. Ya, agar bertakwa. Nah. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Apakah kamu melihat jika dia mendustakan dan dia berpaling? Naam. Alam ya'lam bi anna Allah yara? Apakah dia tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah dia melihat? Kala la ilam yang dahilana sukaam binasya, sekali-kali tidak. La ilam yang tahi, kalau sekiranya dia tidak berhenti. Sekiranya dia tidak berhenti. Iya, tidak berhenti. Maka kami akan. Naspa itu artinya menarik ubun-ubunnya. Maka kami akan menarik ubun-ubunnya. Nah, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan. Nasiatan kadibatan khoti'ah. Ubun-ubun pendusta yang duraka. Nah. Sana dokos zaban ya, maka. Ya, saya masih balik dengan dia ya. Maka panggillah. maka panggillah kaumnya. Ya, maka hendaknya dia memanggil golongannya ya. Maksudnya ini ejekan dari Allah ya, agar dia biarkan dia memanggil temannya untuk pertolongan. Baik, terus sanad uzabaniyah. Sanad uzabaniyah, kelak kami memanggil Zabaniyah. Ya, malaikat Zabaniyah. Kala latu, kala latu, latu, latu ti'u yasjud dari ber. Sekali-sekali jangan kalian, sekali-sekali jangan kalian patuh kepadanya dan sujudlah dan mendekatlah kepada Allah Azza wa Jalla ya. Baik. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Baik, selanjutnya kita minta Ibu Dahyalis ya untuk i'rab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra fitlun am fitlun am amrin. Filenya? Iqra huwa. Ya. Bismi jar majrur. Rabbi mubtada. Bismi jar majrur Rabbi. Rabbi apa? Mubtada. Mana bisa mubtada jar kayak gitu? Kasrah. Udah bilang ya. Rabbi mubtada. Kemudian kafnya? Kafnya sebagai apa itu jadinya? Sama udah bilang juga. Allazi ismun mausul talaqa fil sebagai na'am. Sebagai na'am. Na'am. Talaqa. Talaqa fi'lun madi. Talaqal insana talaqa fi'lun madi al insana maf'ulun bihi. Mungkin jar majrur. Na'am. Iqra fi'lun am fi'lun amrin waw ataf. Rabbuka. Rabbuka sama yang tadi Ustaz ya. Mudhaf ilaih. Bukan. Ini rabbu ya. Mubtada ya, kan, Ustaz. Rabbu. Apa namanya? Iya mubtada ya. Nanti al-akram sebagai khobarnya. Rabbu mubtada, kanya maf'ulun bihi, akram sebagai khobarnya. Allazi allazi apanya kayak maf'ul bihi, apa Bu? Apa Ustaz? Kafnya mudhaf ilaihi. Mudhaf ilaihi kan. Oh, mudhaf ilaihi. Salah ya. Ya, terus. Allazi sama na'at juga Ustaz ya? Apa? Allazi isim mausul na'at ya, betul. Allama maf'ulun fi'il madi. Naam. Bil qalami jar majrur. Kayaknya ke allazi. Kayaknya allazi. Bil qalam itu khabar Ustaz. Bil qalam jar majrur ya. Majrur aja. Ya jar majrur. Baik, cukup Bu ya. Ya. Mana Ustaz? Cukup. Soalnya ini ayatnya panjang jadi bagi-bagi sama yang lain. Baik. Oh, ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Awati ada bi itu enggak mungkin khabar. Baik, selanjutnya kita minta dari bawah berarti Parudi sekarang ya. Nah, Parudi silakan. Bismillah. Ke lima Ustaz ya? Ya, ke lima. Alama fil madi al insanu maf'ulun bih. Al insana. Malam al insana. Al insana. Itunya mana? Maf'ulun bih. Kayaknya mana? Kayaknya kembali ke al-Aziz Ustaz ya? Emang yang ini siapa? Yang mengetahui, yang mengajarkan manusia siapa? Allah Azim. Allah Azim. Iya, Allah Azim. Ya, benar ya. Ma isim apa istifham? Enggak, ini bukan pertanyaan. Malam. Ini isim mausul sebagai maf'ul bih yang kedua. Sebagai maf'ul bih yang kedua. Dan lam. Lam. Isim jazm. Isim jazm. Harfu jazmin. Harfu jazmin, kemudian ya'lam. Jazmin, ya'lamnya isim Fil mudhari majzumun bilam. Fil mudhari jazm majzumun bilam, fa'ilnya. Fa'ilnya huwa saja. Iya, kal insan ya. Kal insan. Ya. Baik. Terus kala kala kalanya apa saja? Sering dari kemarin nih. Kala nih. Bisa kita ulang-ulang ya, kala. Harfu zajarin. Oh ya, harfu jazarin. Penuh pasat. Inna. Kala harfu jazarin. Inna. Harfu taukidin wa nasbin. Harfu taukid sama nasbin. Al-insanu. Al-insana. Isim. Isimnya in. Rofa. Isimnya inna. Isimina saat ya. Isimina ya. Nah, banyak tuko. Nasab ya. Nah, ya tuko. Lamnya lam. Taukid. Lam taukid. Ya tuko. Fil mudhari. Nah, filenya. Filenya in, kembali ke insan saat ya. Insan ya. Cukup ya. Cukup ya. Barakallahu fiik. Wa jazakallahu khairan. Selanjutnya kita minta Bu Ibu Ibu Lady ya. Silakan Bu Lady. Ar-ra'a hustauna. Bu? Ya, Ustaz. Baik, mungkin ada masalah di sana. Kita ganti ke Bu Ida ya. Silakan Bu Ida. Ya, Ustaz. Nah, an harfu nasbin Ustadz ya. Harfu masdariyah. Harfu masdariyah, masdariyah wa nasbin. Kemudian ro'a itu fi'il madi, al-ha'u itu maf'ulun bi, fa'ilnya afan ya Ustadz, fa'ilnya mustatir. Kemudian al-ha'u maf'ulun bi. Kemudian asdaqna itu fi'il madi, fa'ilnya domir mustatir. Kemudian inna itu adalah harfu taukid wa nasbin. Kemudian ila robbi ini adalah jar majrur sebagai khobar inna, al kafu sebagai mudhof ilaih. Kemudian arujaa ini adalah isim inna. Ya, isimnya inna ya. Kemudian hamsa adalah harfu istifham, ro'a itu fi'il madi, ro'aita fi'il madi, fa'ilnya at-ta'u. Ya. Naam. Kemudian alladhi maf'ulun bi, kemudian yanha ini fi'il mudori, fa'ilnya domir mustatir. Kemudian abadan itu adalah maf'ulun bi. Naam. Ida adalah dorof jaman. Kemudian sola ini adalah fi'il madi. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya domir mustatir. Kemana? Afwan Ustaz ya, sola. Sola itu iya kemana? Mang mustatir ya, tapi siapa siapa? Siapa yang salat di sini? Yang salat qura'a. Abdan. Hamba-hamba. Hamba. Oh iya. Ya. Kembali ke Abdan. Abdan kembali ke oh iya, Afwan. Kembali ke Abdan ya Ustaz ya. Nah. Kemudian alhamsa itu adalah harfu istifham, ro'a fi'il madi, ro'aita fi'il madi, fa'ilnya at-ta'u. Kemudian in adalah harfu sartin. Kemudian kana fi'il madi nakis. Kemudian alal huda ini adalah jar majrur sebagai khobar kana. Isimnya kana mana? Mustatir. Dia ke siapa? Dia kembali ke kepada ini ya. Yang mencegah itu. Yang mencegah. Oh, itu. Jadi ini ya, semacam pertanyaan retoris ya. Apakah menurutmu kalau yang melarang itu di atas petunjuk? Kan jawabannya pasti dia tidak lah seperti dia. Ini oh, pertanyaan gitu. Retoris. Nah, terus oh. Ya, Ustaz. Ya, ya. Al-Hamzah adalah harfu istifham, harfu atof ya Ustaz ya, harfu atof, harfu atof. Kemudian amaro itu fi'il madi, fa'ilnya, domain musatir ya Ustaz ya. Ke siapa lagi tadi? Kembali. Ke aladiyah lagi ya. Ya kembali ya. Ke melarang ya Ustaz. Kemudian bit takwa itu jar majrur. Baik, cukup Bu ya. Iya. Nanti sama yang lain. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Taufik barakallahu wa iyyakum. Selanjutnya berarti Pak Rozani ya. Silakan Pak Rozani. Ya. Naam. Ro'aita Ustaz. Iya betul. Ro'aita. Hamzahnya harfu istifham. Harfu istifham. Ro'aita fil madi. Fil madi tanya fa'ilnya. Fa'il. Terus in. Ro'aita. In harfu syartin. In harfu syartin. Kazaba membohong. Filmadi failnya yang Abdu tadi ya, Abdan tadi. Masa hambanya yang bohong kan hambanya Nabi Muhammad itu. Ini yang berbohong adalah yang melarang itu. Yang melarang ya. Nah. Oh, ya Ustaz. Kemudian watawala, wawunya huruf atof. Watawala huruf atof. Wanya huruf atop. Tawala fil madi. Tawala fil madi. Baik. Failnya sama ya aladian ha. Terus alam ya alam. Alam lam. Hamzahnya istifham. Hamzah istifham. Lamnya lam taukid ya. Nah. Kok lam taukid sih? Apa kan? Lamnya harfu jazmin. Lamnya harfu. Lam filun mudari'un majuzumun bilam. Ya lam. Ya lamu. Am lam. Di ana sekarang bi ana. Tadi alam mudah bu. Pak. Ya lam fil mudari majuzumun bilam. Bi jar majrur ya. Bi ana. Ya. Ya bu harfu jarin. Ana huruf apa? Ana huruf harfin sa'at. Syartin. Harfu taukidin wa nasbin ya. Kemudian Allah. Allah. Isim anak ya. Isim anak ya. Nah, terus ya ro-nya. Ya ro fi'il madi. Fi'il mudhari ya. Ro'a ya ro. Fi'il mudhari. Ya, fa'ilnya. Fa'ilnya. Allah. Allah, Allah. Ya, ya Allah. Baik. Ya. Terus kala tadi barusan disebutin tuh harfu jajarin. Naam. Kala lain la itu harfun apa lamnya lam apa? Lam taukid. Iya, terus innya innya i harpu syartin. Ya, terus lamnya lam harpu jasmin, harpu jasmin. Yantahi fil mudhari majzumun bilam. Fil mudhari apa? Majzumun bilam, dijazmkan dengan lam. Majzum bilam. Fa'ilnya i yang tadi. Dia yang apa? Tadi. Iya. Aladian ha itu ya. Terus aladian lanas fa'an lamnya lam taukid. Terus. Anas fa'an fil. Anas fa'an fil mudhari ya. Fil mudhari. Mabni. Mabni. Mabni. Tam. Terus. Fa'ilnya, fa'ilnya. Domir nahnu ya. Domir nahnu. Domir nahnu ya. Tam. Terus. Binal siyati. bi jar majrur juga ya Ustaz. Ya taib ya. Cukup ya. Ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. Selanjutnya Ibu Aziza. Silakan Bu Aziza. Nasiatin. Nasiatin. Murojaahnya belum sampai sini. Nasiatin. Ya. Apa ini? Badal, Bu. Badal. Badal dari anosia ini. Oh ya, badal. Nasia badal. Kadibatin naat. Ya, naat ke nasia. Khotiah. Khotiah. Sama naat juga. Naat. Ya. Jadi, taib. Faliyad'u. Faliyad'u. Fa-nya fa-istina. Nah, terus? Lamnya. Lam apa ya? Lamnya lam. Lam al-amr ya. Lamul amri. Ya, taib. Yad'u. Yad'u fi'il mudhari. Majzumun bilam. Bilamil amr ya. Nah. Kena fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari. Ya, majzum bilam. Ini majzumnya dengan apa ini? Buang huruf ilat, Bu. Kan asalnya ada u, ada bawahnya. Oh iya. Buang huruf ilat ya. Na, nadiyahu. Nadia. Ulbi. Maaf, ulbi. Bu-nya. Haknya. Ya, al-haknya. Domir. Mudaf ilai ya. Mudaf ilai. Terus. Sanad'u. Sa harfu. Jangan bilang sa. Asinu ya. Oh iya. Asinu. Iya. Asinu harfu istiqbalin. Nad'u. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari. Iya. Fa'ilnya. Mana? Nah ya. Emang sanad'u artinya apa? Kami akan memanggil kan, berarti fa'ilnya adalah domir nahnu ya. Nahnu. Ya. Nah. Az-zabaniyata. Az-zabaniyata maf'ul bih. Naam. Kala harfu zajarin. La. Naam. La. La ini huruf apa ya, lupa. La apa kira? Harfu nahyin, Bu. Kan artinya jangan. Oh, harfu iya. Nahyin ya. Nahyin, larangan ya. Tutihu fil mudhari majzumun bila an-nahya. Ya. Tutihu harfu fil mudhari majzumun bila majzumnya ini apa? Tutihu. Sukun, Bu. Tutik. Oh iya, ini jelas ya. Ada sukunnya. Bu-nya domir. Domir sebagai maful bi ya. Maful bi. Nah. Wasjud waqtarib. Wa-nya waw harfu adfin. Naam. Wasjud. Wasjud. Isjudnya. Wasjud ya. Fil amar ya. Fil amar. Fa'ilnya anta. Terus waqtarib. Waqtarib waw-nya waw harfu adfin sama kayak tadi. Terus iqtarib fil amar. Fa'ilnya ya. Adalah Anta. Baik, Muntas barakallahu fiik. Baik, selanjutnya kita minta Pak Reski untuk baca tafsirnya ya. Ya, Sat. Naam. Baik, tafsirnya. Bismillah, Iqra' ayyuhan nabiyyu. Ma unzila ilaika minal Qur'ani muftatihan ya Ustaz. Muftatihan. Bismi rabbikal mutafarridi bil khalqi. Alladhi khalaqa kulla insanin min qata'atin ya Ustaz. Min qata'atin. Qita'ah. Qita'ati dami. Damin Ghalidin Ahmar. Ahmar. Iqra ayyuhan nabiyyu ma unzila ilaika wa inna rabbaka lakathirul ihsani. Ya Ustaz. Naam. Kathirul ihsani wasi'in bu wasi'ul jawadi. Wasi'ul judi. Judi. Wasi'ul judi. Alladhi 'allama khalqahu al-kitabata bil qalami. 'Allamal insana ma lam yakun ya'lam. Wa naqalahu naqaya wa naqalahu min dulmatil jahli ila nuril ilmi. Baik, ayo diterjemahin. Bacalah wahai Nabi apa yang telah diturunkan kepada engkau dari Al-Qur'an yang dibuka dengan nama Tuhanmu yang maha menyendiri dalam penciptaan. Yang mana yang telah menciptakan seluruh manusia dari potongan darah, Ustaz ya? Ya. Potongan darah golif nih apa Ustaz? Golif itu artinya berat ya. Artinya gumpalan darah maksudnya. Yang merah. Potongan gumpalan darah yang merah. Bacalah wahai Nabi apa yang telah diturunkan pada engkau dan sesungguhnya Tuhanmu sangat sangat banyak kebaikannya dan sangat luas aljud ini apa Ustaz? Kemurahan. Dan sangat luas kemurahannya yang mengajarkan ciptaannya menulis dengan pena dan mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya dan memindahkannya Ustaz. Nakolah. Iya betul. Dan memindahkannya dari kegelapan kebodohan kepada cahaya ilmu. Baik, lanjut. Haqqan annal insana layatajawazu hududallahi idza abtara. Abtarahul ghina. Falya'lam kullu togiyatin. Falya'lam kullu togiyatin. Anal masiri ilallahi. Masa anal masiri sih kan? Anal huruf tukit. Anal masira ilallahi. Taib. Fayujazi kulla insanin bi ilmihi. Bi amalihi. Sesungguh. Akun ini sesungguh ya sebenarnya? Ya benar ya ini perkara. Benar. Sesungguhnya manusia melampaui batas. Benar-benar itu dalam tauhid itu benar-benar akan melampaui. Oh ya. Sesungguhnya manusia benar-benar akan melampaui batas-batas Allah jika betoro ini apa nih? Jika kekayaan membuatnya sombong. Oh, jika kekayaan membuatnya sombong. Maka hendaknya setiap orang yang melampaui batas mengetahui bahwasanya tempat kembali adalah kepada Allah. Enam. Dan dia akan membalas setiap manusia dengan amalnya. Baik ya. Muntas barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Taufik barakallahu wa jazakallahu khairan. Baik, ya berarti afat di semua ya. Berarti lanjut sekarang Pak Iqbal ya. Silakan Pak Iqbal. Ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita a'jaba min tughyani hadzar rajula. Hadzar rajuli. Hadzar rajuli. hadza rajuli wa huwa Abu Jahal. Wa Abu Jahlin ya. Abu Jahal ya. Bahasa Indonesia. Afwan. Naam. Alladhi yanha abadan lana idza shalla li rabbih. Wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ara'aita in kana minha min al-manhiyu anis salati salati alal huda alal huda fa kaifa yanhahu aw in kana amran ghairihi bit aw in kana amiran ghairihi bit taqwa aw in kana amiran ghairihi bit taqwa amiran ghairahu jadi maful ghairahum bit taqwa ainuha ayanhahu an dhalik ayanhahu an dhalik an dhalik ma'am ayo terjemahin bagaimana pendapatmu ya, apakah kamu melihat keheranan iya maksudnya ada yang lebih ajaib ketogutannya ya perbuatan iya. Batasnya daripada laki-laki ini laki-laki siapa dia Abu Jahal nah. Dia adalah Abu Jahal yang telah mencegah hamba di sini Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah maksud semua kali ketika melakukan sholat kepada Tuhannya. Naam. Wa huwa dan dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalah sama berkali. Araita in kana bagaimana engkau melihat jika manhyu apa saja? Jika yang dilarang dari sholat. Oh, jika yang dilarang dari sholat itu adalah dalam ada di atas petunjuk. Ada di atas petunjuk. Maka bagaimana dia bisa melarangnya gitu? Oh ya, baik. Maka bagaimana dia bisa melarangnya? Nah, au in kana amiron dan jika, jika perintah itu atau jika ya. Orang yang bilang sholat itu amiran ghairuhu bittaqwa memerintahkan orang selainnya agar bertakwa. Oh ya baik. Jadi tadi atau jika yang dilarang sholat itu adalah orang yang memerintahkan selainnya dari agar bertakwa. Agar bertakwa. Nampak. Apakah dia melarang dari yang demikian? Apakah dia melarang dari yang demikian? Ya, seperti itu. Taib ini satu lagi jatah yang lain, Pak ya. Panjang soalnya. Taib. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan, Taib. Wa jazakallahu khairan, Ustaz. Taib, selanjutnya Pak Kasrudin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini surat apa nih, Ustaz? Al-Alaq. Al-Alaq. Ini baca ara'aita in kadzaba hadza nahi. Oh iya, tafsirnya Ustaz ya. Ara'aita bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah. Ara'aita inna kadzaba hadza nahi ma yud'a ilaihi. Sebentar. Ara'aita in kadzaba hadza nahi bima yud'a ilaihi. Oh, ara'aita inna kadzaba hadza nahi in kadzaba in. Oh, in. Ara'aita in kadzaba hadza nahi bima yud'a ilaihi. Wa a'ridu anhu alam ya'lam wa a'ridu anhu wa a'ridu anhu Lima ada a'radu, Ustaz. Wa a'radu. Emang harusnya gimana? Wa a'radu. A'radu kan dia berpaling ya. Firmadi nih a'radu. Oh iya, a'radu yu'radu. Lanjut. Alam ya alam. Wa a'radu anhu. Alam ya'lam bi anna Allah yara kullama yaf'alu. Laisal amru kama yaz'amu Abu Jahlin. La in lam yarji'u hada ansyaqa. La in lam yarji'. La in lam yarji' hada ansyaqaqihi wa adahu lana khudanna bima qaddama ra'sihi akhdan anifan wa yutrahu finnari nasiyatun kadhibatun fi maqaliha khati'atun fi af'aliha faka'annal kadhiba wal khata'a badiyani man minha fal yuhdiru hadat taghiyatu ahlu nadiyahu fal yuhdir apa ah. Ya benar Afan. Anda benar fal yuhdir hadat taghiyatu ahla sampai mana tadi Ustaz? Fal yuhdir hadat taghiyatu benar. Fal yuhdiru hadat taghiyatu ahlanadihi alladzina yastansoru. Mana ada fi'il yastansoru? Yastansiru. Yastansiru bihim. Sanada'u malaikatal adabi. Laisal amru ala ma yadhunnu Abu Jahlin. Innahu lan yanalaka ayyuhar rasuli. Ayuhar Rasulu bisuin palat tutihu fima da'aka ilaihi mintar kistolati wasjud li rabbika waqtarib minhu bitah bibi ilaihi bi ta'atihi panjang apa? Mau atau paning najmah ini? Ana aja najmah ya, soalnya udah sore ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. Naam ya. Afan, ane yang main ya, soalnya panjang. Ra'aita, bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang ini berdusta, yang mendustakan apa yang didakwahkan kepadanya, dan ia berpaling darinya. Jadi, ya, ini kan bicara tentang Abu Jahal. Ya. Jadi Abu Jahal, dalam surah ini kisah antara Abu Jahal yang melarang Nabi ketika mau sholat di depan Ka'bah. Ini kisah ini masyhur ya di dalam Sirah Nabawiyah. Ya ketika Rasulullah mau sholat, kemudian sama Abu Jahal dicegah ya. maka dicela ya perbuatannya Abu Jahal ini dalam surah ini. Alam ya'lam, apakah dia yaitu Abu Jahal tidak mengetahui bahwasanya Allah Maha melihat apa yang dia perbuat? Urusannya itu bukan seperti apa yang disangka oleh Abu Jahal. Ya. La in lam yarji. Sungguh jika dia tidak kembali dari perbuatan menyakiti Rasulullah, lanakhudanna, artinya jika dia tidak berhenti dari mengganggu Rasulullah, lanakhudanna, kami yakni Allah Azza wa Jal benar-benar akan mengambil bimuqaddam ra'sihi, yaitu dari apa nih namanya nih muqaddam ra'sihi, dari ubun-ubun kepalanya ya, akhdan anifan, dengan tarikan yang keras, wa yutrahu fin nari, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Nasiyatuhu, ubun-ubunnya Abu Jahal itu, nasiyatun kadibatun fi maqaliha, adalah ubun-ubun yang penuh kedustaan ya, fi maqaliha, pada ucapannya, khati'atun fi af'aliha, yang salah pada perbuatannya. Maka annal kadiba wal khata'a badian minha, seakan-akan kedustaan dan kesalahan itu bersumber darinya, dari ubun-ubunnya Abu Jahal. Fal yuhdir hadha taghiyatu ahla nadi, maka hendaknya si orang yang melampaui batas ini yaitu Abu Jahal menghadirkan ya orang yang bisa dia panggil untuk menolongnya. Jadi ini adalah ejekan dari Allah Azza wa Jal. Ya nanti ya pada hari kiamat engkau akan disiksa seperti itu. Maka silakan kamu panggil siapa saja yang bisa menolongmu. Adapun Allah, sanad'u malaikatal adabi. Kami akan memanggil malaikat azab ya. Jadi Abu Jahal enggak bisa memanggil siapapun, sedangkan Allah memanggil malaikat azab untuk mengadab Abu Jahal. Laisal amru ala ma yadunnu Abu Jahlin. Urusannya itu tidaklah seperti apa yang disangka oleh Abu Jahal. Ya, sesungguhnya dia tidak akan bisa mencapaimu wahai Rasul bisuin dengan keburukan. Jadi Abu Jahal itu tidak akan bisa menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala tuti'hu fi ma da'aka ilaihi min tarkis salati. Maka janganlah engkau taati dia. Janganlah engkau taati Abu Jahal ya. Yaitu pada ajakan Abu Jahal untuk meninggalkan salat. Jangan ditaati. Wasjud lirabbika, tetaplah sujud kepada Rabbmu. Waqtarib minhu, dan tetaplah mendekat ya kepada Allah Azza wa Jal. Bitahabub ilaihi, dengan penuh rasa cinta kepada Allah. Bita'atihi, dengan mentaatinya ya. Baik, jadi surah ini, surah Al-Alaq ini, beberapa ayat pertama, ya ini merupakan 5 ayat yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ini dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Dan ayat pertama yang turun kepada Rasulullah adalah perintah untuk membaca. Iqra, ya. Iqra artinya bacalah. Artinya Rasulullah diminta untuk membaca Al-Quran, yang mana Al-Quran adalah petunjuk hidup manusia. Baik, kemudian ayat 1-5 ini banyak bicara tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Ya, bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra, bacalah Al-Quran. Warabbukal akram, dan Rabbmu maha pemurah, maha mulia. Alladhi alama bil qalam, yang telah mengajarkan dengan pena. Alamal insana ma lam ya'lam, yang telah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Kalla innal insana la yatgha. Ketahuilah ya, sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas ya. Ar-ra'ahu istaghna, apabila dia merasa serba cukup. Nah ini hati-hati ya. Banyak orang, ya kalau punya harta banyak, jabatan tinggi, kemudian lulusan sampai doktor, sampai profesor, ini lebih mudah membuat dia sombong. Ya. Betapa banyak kita saksikan, biasanya yang sombong itu justru memang yang jabatannya tinggi, yang hartanya banyak, ya, yang apa namanya gelar akademiknya itu berderet. Ini lebih dekat kepada kesombongan. Makanya hati-hati. Jangan sampai ya harta yang kita miliki, jabatan yang kita punya, gelar yang kita punya membutakan kita ya, menjauhkan kita dari Allah Azza wa Jalla, membuat kita sombong, membuat kita merasa tidak butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Ini hati-hati ya. Nah, kenapa? Karena Allah mengingatkan inna ila rabbika ruja, sesungguhnya kepada Rabbmu lah ya tempat kembali. Artinya mau sekaya apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, sebanyak apapun gelar kita, kita semua akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita ya. Kemudian mulai ayat yang ke-9 ini bicara tentang kisah ya. Kisah ketika Rasulullah mau sholat di depan Ka'bah, lalu kemudian sama Abu Jahal ini dicegah, dilarang ya. Ara'aita alladhi yanha, bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Melarang apa? Abdan idza shalla, seorang hamba ketika dia mau sholat. Dan abdan di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ara'aita in kana lal huda, bagaimana menurutmu jika yang dilarang itu yaitu Rasulullah berada di atas petunjuk? Au amara bittaqwa, atau memerintahkan kepada ketakwaan ya. Jadi jelas lebih mulia orang yang dilarang daripada yang melarang, karena yang dilarang sholat ini adalah Rasulullah, yang mana Rasulullah itu adalah yang berada di atas kebenaran dan memerintahkan kepada ketakwaan. Lalu bagaimana keadaan dari yang melarang? Ayat selanjutnya bicara tentang ini. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, bagaimana pendapatmu jika yang melarang itu adalah orang yang mendustakan dan membangkang ya. Alam ya'lam bi annallaha yara, tidakkah dia tahu bahwasanya Allah itu Maha melihat? Ya, jadi ini adalah ancaman dari Allah Azza wa Jalla. Engkau bisa berbuat sesuka hatimu wahai Abu Jahal, tapi ingat, alam ya'lam bi annallaha yara, apakah dia tidak tahu bahwasanya Allah itu Maha melihat? Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah, sekali-kali tidak. Sungguh jika Abu Jahal ya tidak mau berhenti dari menyakiti Rasulullah, lanasfa'an bin nasiyah, kami akan tarik ubun-ubunnya. Nasiyatin kadzibatin khati'ah, ubun-ubun yang penuh dengan kedustaan. Khati'ah, yang penuh dengan kesalahan. Ya, ini adalah gelaran bagi Abu Jahal. Falyad'una dia, maka hendaknya dia memanggil teman-temannya untuk menolongnya. Ini adalah sindiran, ejekan dari Allah Azza wa Jalla kepada Abu Jahal. Nanti akan datang suatu masa di mana Abu Jahal ini akan teriak meminta pertolongan dari teman-temannya. Tapi tidak ada yang bisa membelanya. Adapun Allah Azza wa Jalla akan mengatakan sanad'uz zabaniyah. Kami akan memanggil malaikat zabaniyah untuk menyiksanya, ya. Kalla, sekali-kali tidak wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tuti'hu, janganlah engkau taati dia. Ya, artinya jangan sampai godaan. Kemudian upaya dari Abu Jahal mencegah Rasul dari sholat ini membuat Rasulullah berhenti mentaati Allah Azza wa Jalla dan malah mentaati Abu Jahal. Tidak, jangan taati dia. Wasjud, tetaplah sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Waqtarib, tetaplah mendekat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ini adalah faedah yang bisa kita pahami dari surah Al-Alaq. Baik, karena memang waktunya sudah lewat banyak ya. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan bisa disimpan untuk besok insyaallah taala. Demikian pertemuan kita pada sore hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.